Saya bingung dengan infak yang harus saya keluarkan. Maksudnya, dengan berapa gram saya mengeluarkan infak, misalnya saya punya 5 gram, 5 gram perhiasan, berapa infak yang dikeluarkan? 5 gram, ini belum sampai pada batas minimal kewajiban. Kalau 5 gram emas ya, 5 gram emas, belum sampai batas kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Zakat emas itu minimal apabila seorang memiliki emas sebanyak 85 gram. Sebanyak 85 gram. Dan telah dia dimiliki selama 1 tahun. Ini berbeda dengan zakat pertanian tadi. Kalau zakat pertanian, ketika panen, langsung dia keluarkan zakatnya. Tetapi kalau zakat emas, dia disyaratkan minimal dia telah memiliki 85 gram emas, dan 85 gram emas itu terus-menerus ada padanya selama 1 tahun. Kalau selama 1 tahun itu berkurang dari 85 gram, ya misalkan dijual karena satu kebutuhan, ya bukan karena sengaja menghindari zakat, tapi karena satu kebutuhan misalnya, itu pun tidak dikenakan kewajiban zakat. Adapun perak, itu batas minimalnya atau nisabnya itu 595 gram. 595 gram. Nah, ketika seorang memiliki emas sebanyak 85 gram atau perak sebanyak 595 gram dan telah dia miliki selama 1 tahun penuh, baru kemudian wajib baginya untuk mengeluarkan zakat sebanyak 2,5%. Sebanyak 2,5%. Jadi jumlahnya berbeda dengan zakat pertanian tadi. Zakat pertanian, kalau diairi dengan biaya, maka 5%. Kalau tidak dengan biaya, itu 10%. Adapun zakat emas dan perak, apakah itu perhiasan atau emas batangan, itu zakatnya 2,5%. Zakatnya 2,5%. Tapi ini kewajibannya. Tapi kalau seorang mau berinfak, bersedekah, walaupun belum sampai pada jumlah tersebut, maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Demikian, wallahu alam. Baik. Dari sini juga merupakan nisab uang. Nisab uang. Artinya, kalau seorang memiliki uang senilai 595 gram perak, 595 gram perak, dan uang itu telah dia miliki selama 1 tahun, maka wajib baginya untuk mengeluarkan 2,5% dari uangnya tersebut. Jadi dikalikan aja, misalkan harga perak 10.000. Ini contoh saja ya. Harga perak 10.000 dikali 595 gram. Dikali 595 gram, maka berarti berapa? Tambah berapa? Maka tinggal dikalikan saja. 595 gram kali 10.000, itulah jumlah. Itu adalah jumlah minimal uang yang wajib dizakati. Taib. Dan telah dia miliki uang tersebut selama 1 tahun, wajib baginya untuk mengeluarkan zakatnya. Wallahu alam.